An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man salla alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullah kullu man salla alaihi. Syubban lovers Nusantara, akhi ukti sahabat. Majelis pencinta luar.